Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya, contoh ibadah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah dalam Al-Usul Thalatha, yaitu ibadah melaksanakan nadar. Qala al-musannif rahimahullah, wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-Insan ayat 7. Dalil tentang ibadah menunaikan nadar adalah firman Allah Ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut akan suatu hari. Kana syarruhu mustatira, adalah kejelekan hari itu mustatira marajalela, yani hari kiamat. Asyai dari ayat adalah yufuna bin nadri, mereka menunaikan ibadah nadar. Jika mereka bernadar, mereka melaksanakan nadar tersebut. Dan mereka takut jika tidak mengerjakan nadar, bahwa mereka akan merasakan akibatnya, hukuman Allah SWT di akhirat nanti, di hari yang kejelekannya merajalela. Ini menunjukkan bahwa menunaikan nadar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa yang dibahas di sini adalah menunaikan nadar. Adapun bernadar, ya, karena pembahasan tentang nadar terkait pembahasan kita ada dua, dan nanti akan ada pembahasan tambahan, yaitu akdun nadri, yakni membuat akad nadar, janji kepada Allah Subhanahu wa taala bernadar. Ini sendiri bagaimana hukumnya? Ya, karena sebagian ulama mengatakan itu ibadah yang mustahab, tetapi sebagian ulama mengatakan itu perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tetapi bagaimanapun juga, baik dikatakan membuat akad nadar, berjanji bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ketaatan, itu adalah ibadah yang mustahab, atau dikatakan itu makruh atau bahkan haram. Bagaimanapun juga, yang jelas jika seseorang telah bernadar, maka di pundaknya ada kewajiban untuk menunaikan nadar. Dan menunaikan nadar yang telah dibuat tersebut, yang isinya ketaatan, adalah wajib, dan itu termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan ketaatan tersebut yang telah dinadarkan. Terlepas dari pembahasan tadi, apakah membuat akad nadar, bernadar, berjanji, ya, melakukan suatu ketaatan yang sehingga menjadikan perkara itu jadi wajib atasnya, akad nadar itu apakah memang mustahab atau makruh atau haram. Terlepas dari itu, tetapi yang jelas ketika akad nadar itu sah karena terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib ditunaikan dan termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. Karena ketika menunaikan nadar ketaatan, berarti seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan itu ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi pembahasannya ada dua. Nah, ini harus dibedakan antara pembahasan membuat akad nadar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membuat akad mengikat dirinya dengan nadar yang dia nadarkan, janji yang dia buat ya, mewajibkan atas dirinya suatu perkara ibadah, dengan pembahasan ketika akad nadar itu dianggap sah karena terpenuhi syarat-syaratnya, maka menunaikan nadar itu menjadi satu ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menunjukkan bahwa mengerjakan nadar yang isinya ketaatan adalah ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuji mereka yang menunaikan nadarnya, yufuna bin nadri. Ya, yufuna bin nadri, jika mereka bernadar, mereka menunaikan nadar. Benar-benar menaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan nadarnya. Nah, tidak melanggar nadar. Yang berarti melanggar kewajiban. Tayyib. Setelah ini difahami, sekarang kita akan mempelajari satu persatu untuk memahami tentang nadar dari segi makna, definisi, hukum, syarat-syaratnya. Tayyib, nadar secara makna bahasa artinya al-ilzam, al-ijab. Secara makna bahasa an-nadru artinya al-ilzam wal-ijab, artinya mengharuskan, mewajibkan suatu perkara, itu nadar secara bahasa. Al-ilzam mengharuskan, al-ijab mewajibkan sesuatu. Nah, jadi jika dikatakan nadara, nadara berarti maknanya aujaba, alzama, dia mewajibkan, dia mengharuskan sesuatu. Baik. Adapun makna nadar sebagai suatu istilah dalam syariat. Jadi kita membahas sesuatu ya, itu pertama selalu kita memahami dulu maknanya secara bahasa dalam tinjauan bahasa Arab, kemudian memahami definisinya, maknanya menurut tinjauan istilah, ketika perkara itu menjadi satu istilah dalam syariat. Nah, nadar misalkan secara bahasa tadi sudah kita ketahui, kemudian nadar itu suatu istilah dalam syariat. Nah, terkait ibadah, nah apa makna nadar sebagai satu istilah dalam syariat? Maknanya adalah ilzamul mukallaf, ijabul mukallaf nafsahu bi ibadatin lam takun wajibatan alaihi bi asli syara'. Ilzamul mukallaf nafsahu, seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya suatu ibadah ya, ta'ah, suatu ketaatan, lam takun wajibatan alaih, yang tadinya tidak wajib atas dirinya, pada asalnya tidak wajib atas dirinya, bi asli syara', berdasarkan asal syariat, pada asalnya dalam syariat itu tidak wajib atasnya, tetapi dia mewajibkan atas dirinya dengan ya akad nadar tersebut. Nah, definisi ini tentunya definisi yang membatasi, definisi ini membatasi nadar yang sifatnya ketaatan. Tayyib, jika ingin didefinisikan dengan definisi yang lebih meluas dan tidak dibatasi dengan ketaatan saja, ya bisa kita katakan misalkan ilzamul mukallafi nafsahu bi syai'in lam yakun wajiban alaih bi asli syara'. Seorang mukallaf mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tadinya pada asalnya dalam syariat perkara itu tidak wajib atas dirinya, agar dengan menggunakan kata sesuatu tanpa membatasi definisi dengan ibadah, tercakup di dalamnya suatu perkara yang sifatnya mubah. Ya, apabila seseorang bernadar mewajibkan atas dirinya suatu perkara yang mubah, namun dengan dia bernadar dengan perkara itu menjadi wajib atasnya, padahal pada asalnya tidak. Nah, rasanya mubah. Nah, bahkan boleh jadi seseorang bernadar dengan sesuatu maksiat. Boleh jadi bernadar dengan sesuatu maksiat dan itu na'am, hal yang tidak benar. Nah, adapun yang pertama yang kita dengar, definisi itu ya, mengkhususkan dengan satu ibadah. Ibadah itu asalnya hal yang disukai, mustahab, tidak wajib atas dirinya berdasarkan syariat. Asal pada asalnya dalam syariat tidak wajib, tetapi dengan dia bernadar jadi wajib. Nah, ini definisi nadar. Kemudian nadar, setelah kita mengetahui definisinya, mewajibkan sesuatu ibadah yang tadinya pada asalnya tidak wajib atas dirinya, diwajibkan atas dirinya dengan nadar. Dari sini bisa dibagi menjadi nadar syar'i dan nadar syirki, dan ini yang sedang kita bahas. Ya, apabila seseorang bernadar untuk menaati Allah, beribadah kepada Allah, mewajibkan atas dirinya suatu perkara yang tadinya tidak wajib, diwajibkan atas dirinya demi untuk mencari ridha Allah, cinta Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan itu, maka itu ya tergolong syar'i, dalam arti itu tidak merupakan syirik. Akan tetapi syar'i di sini ya, apakah syar'inya benar itu mustahab ataukah sebenarnya dalam syariat bukan sesuatu yang disukai tetapi dimakruhkan atau bahkan haram, ini akan kita bahas nanti. Lawan dari syar'i ini adalah syirki, yakni bernadar, seseorang bernadar mewajibkan atas dirinya suatu perkara ibadah demi untuk taqarrub, mendekatkan diri, ya, mengharapkan cinta ridha dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bernadar untuk penghuni kuburan yang telah mati dianggap sebagai wali, atau bernadar untuk pohon yang dikeramatkan, ya, atau gunung yang dikeramatkan, dan yang semisal dengan itu, ya, dari kalangan makhluk. Jadi bernadar untuk menjaga suatu ibadah demi makhluk yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepadanya karena mengharapkan ridha makhluk itu, karena khawatir ya mudarat dari makhluk itu, sehingga mendekatkan diri kepadanya dan mengharapnya ridhonya, mengharapkan cintanya dengan bernadar untuknya, bernadar untuk melakukan suatu ibadah, apakah penyembelian atau yang lainnya, untuk ya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tersebut dari kalangan makhluk, maka itu syirki, maka itu adalah syirik. Naam. Yani menyerahkan suatu perkara ibadah kepada selain Allah, artinya syirki syirkun akbar, syirik besar yang membatalkan keislaman. Pelakunya musyrik dan bukan muslim. Kembali kepada syar'i tadi, kebalikan dari syirik. Syar'i dalam arti tidak mengandung kesyirikan. Namun dalam hal ini apakah syar'i mustahab? Ya. Sebagaimana makna syar'i artinya sesuatu yang mustahab, sebagian ulama memandang demikian. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Namun kita bisa katakan al-qaulul wasat, pendapat yang pertengahan, ada yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan makruh. Ya, yang memakruhkan atau mengharamkan. Apa hujjah mereka? Kenapa diharamkan? Bukankah ayat menyatakan yufuna bin nadri, yakni pujian bagi orang-orang beriman, ya, ciri ahlul jannah penduduk surga, mereka menaikkan nadar mereka dan takut akibatnya jika tidak menaikkan nadarnya di hari yang kejelakannya merajalela, yaitu hari kiamat. Khawatir, takut adab Allah Subhanahu wa taala jika tidak menaikkan nadarnya. Dan menaikkan nadar ya terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan membuat akad nadar, janji kepada Allah untuk mengerjakan suatu ibadah ya yang tadinya tidak wajib, dia wajibkan atas dirinya, itu adalah hal yang makruh atau muharram? Bagaimana? Nah, mereka mengatakan bahwa hujahnya, dalilnya adalah telah datang hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu hadis muttafaq alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, nahar Rasulullah alaihi salatu wassalam anin nadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan nadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan nadar. Yakni nadar dengan pembahasan yang pertama, yaitu apa? Yaitu akadun nadri, yakni membuat akad nadar, berjanji kepada Allah. Ya, mewajibkan atas dirinya, mengharuskan atas dirinya suatu ibadah yang tadinya tidak wajib. Ya, membuat akad janji dengan Allah, mewajibkan atas dirinya. Nah, ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis itu mengatakan, menjelaskan ya kenapa nadar dilarang. Innan nadra la ya'ti bi khair. Innan nadra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Artinya laisa sababan lil khair al mutawaqqa' alladhi yutlab qadaran wala syar'an. Yani laisa sababan qadariyan wala syar'iyan lil khair al mutawaqqa' lil khair alladhi yurja yutlab. Naam, bahwa nadar itu bukan merupakan faktor penyebab datangnya kebaikan yang dihitung di ingin didapatkan, ya, bukan faktor penyebab kebaikan yang diinginkan, yang dicari, tidak, ya, tidak, bukan merupakan faktor penyebab secara takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menakdirkan nadar itu sebagai faktor diraihnya, dihasilkannya kebaikan yang diinginkan dengan nadar. Secara syar'i Nadar bukan sesuatu yang dianjurkan, disyariatkan untuk ditempuh ketika seseorang mengharapkan suatu kebaikan. Misalkan ingin sembuh dari penyakit, lantas bernadar dengan harapan, ya, jika dia bernadar dengan itu sembuh. Jika saya sembuh, saya akan berpuasa sekian hari. Jika saya sembuh, saya akan menyembeli sapi dan semisalnya. Menyembeli sapi untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan semisal dengan itu, ya, dari ketaatan-ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dinadarkan oleh dia dengan harapan itu jadi penyebab benar-benar dia menghasilkan meraih apa yang diharapkan, yakni kesembuhan atau hal lain selain itu, kebaikan yang dia inginkan. Nah, maka diterangkan oleh Nabi SAW bahwa nadar bukan faktor penyebab diraihnya kebaikan yang diinginkan. Tidak secara takdir Allah, yakni nadar tidak akan menjadi faktor penyebab, ya, diraihnya apa yang diinginkan itu secara takdir. Tidak ada hubungannya. Toh seandainya Allah menakdirkan benar-benar sembuh misalkan, benar-benar ya tercapai apa yang diinginkan dengan nadar itu, maka bukan nadar penyebabnya, tetapi Allah menakdirkannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi nadar itu bukan penyebabnya. Nah, dan secara syar'i tidak dianjurkan untuk menempuh nadar karena sesuatu yang diinginkan, kebaikan yang diinginkan. Bahkan dilarang seperti pada hadis ini. Nah, jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan bahwa ya, percuma bernadar untuk meraih satu kebaikan, maka ketahuilah bahwa nadar bukan faktor penyebab datangnya kebaikan yang diinginkan dengan nadar. Wa inna ma yastakhraju bihi minal bakhil. Wa inna ma yastakhraju bihi minal bakhil. Hanyalah sesungguhnya suatu amalan ketaatan dikeluarkan dari seseorang yang bakhil beramal dengan nadar. Hanyalah sesungguhnya yustakhraju bihi, dikeluarkan suatu amal ibadah itu, ketaatan itu dengan nadar, minal bakhil, dari orang yang bakhil beramal, ya, jika tidak bernadar seakan dia tidak akan berinfak dengan uangnya, tidak akan puasa, tidak akan sholat, tidak akan melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali jika dia bernadar dulu. Nah, jika mau beribadah, mau menaati Allah Subhanahu wa taala, kerjakan tanpa harus melalui nadar. Namun dengan nadar itu akhirnya dikeluarkan ibadah itu darinya, diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang bakhil beramal, pelit beramal karena harus nadar baru beramal. Kenapa harus bernadar kemudian beramal? Jika mau puasa, puasa saja. Jika mau berinfak, bersedekah saja. Nah, jika mau melakukan satu ibadah, kerjakan saja tanpa harus bernadar dulu kemudian mengerjakan ibadah. Ini namanya pelit beramal. Harus nadar, dengan nadar baru kemudian beramal. Kalau tidak, dia katakan masalahnya saya ingin dengan nadar ini ya, memperbanyak pahala. Nah, pahala akan banyak dengan mengerjakan ibadah tanpa harus dinadarkan terlebih dahulu. Jika dia mengatakan saya ingin dengan nazar ini tercapai harapan saya karena saya ingin sembuh, saya ingin lulus misalkan dari suatu ujian untuk menjadi staff di suatu instansi misalkan atau pejabat dan semisal dengan itu, berharap dengan nazar tercapai tujuannya, maka jawabannya setelah kita dengar bahwa nadar itu tidak bisa menjadi faktor penyebab untuk mencapai apa yang diharapkan. Tidak secara takdir, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak pula secara syar'i, tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Bisa difahami ini? Baik. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui datang larangan, ya, datang larangan. Apakah larangan ini bersifat haram? Sebagian ulama mengatakan haram, berarti membuat akad nadar itu haram. Jika dilakukan berarti pelakunya berdosa. Meskipun jika terpenuhi syarat-syarat nadar itu, maka sah sebagai nadar yang wajib dia tunaikan selama terpenuhi syaratnya dan itu ketaatan. Tetapi dia dalam melakukan perkara yang haram berdosa ketika membuat akad nadar. Nah, dan ini bukan hal yang gharib dalam syariat. Ya, ada contoh-contohnya dalam perkara yang lain, bahwa suatu perkara dalam syariat dilarang akan tetapi sah dan konsekuensinya berlaku. Ya, seperti misalkan larangan tidak berbuat adil kepada anak-anak ketika memberikan hibah, atiyah, ya, pemberian selain nafkah ya, kepada anak-anak kemudian diperlakukan tidak adil. Ya, ini ada sebagian yang diberi hibah lebih besar daripada yang lain atau sebagian diberi yang lain tidak. Itu kedzaliman dari orang tua. Namun yang rajih seperti kata jumhur ulama sah pemberian itu. Dan konsekuensinya berlaku, yakni pindah kepemilikan. Benar-benar jadi milik yang telah diberi hibah tersebut. Namun sang ayah yang melakukan itu berdosa ketika dia tidak adil. Contoh lain, seseorang melakukan dihar. Sebagai dalam surat Al-Dihar, seorang lelaki mendihar istrinya, mengatakan anti minni ka dhahri ummi atau ka dhahri ukhti, atau semisal dengan kalimat ini, kamu di sisiku, posisimu, kedudukanmu seperti punggung ibuku atau punggung saudaraku, atau selain itu dari mahram-mahramnya yang haram atas dirinya. Ya, atau kalimat yang semisal itu yang intinya maksudnya kalimat itu berkonsekuensi istrinya jadi haram baginya, tidak bisa dia gauli. Nah, itu zihar dan itu diharamkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan dalam surat Al-Mujadilah munkaram minal qawli wa zura. Nah, bahwa itu adalah ucapan munkar dan merupakan ucapan dusta, karena itu istri bukan mahram. Halal tidak haram. Tetapi ketika seorang suami mengucapkan kepada istrinya hal itu, maka sah bihar itu dan berlaku konsekuensinya. Artinya dia tidak bisa mencampuri istrinya sampai dia bayar kafarah dulu. Padahal apa yang dia lakukan itu sesuatu yang haram, yang mungkar dan dusta. Dia berdosa ketika melakukan itu, tetapi konsekuensinya berlaku. Sama dengan nadar. Bagi yang mengatakan haram, yakni ketika membuat akad nadar, berarti dia melakukan sesuatu yang haram. Namun konsekuensinya berlaku jika terpenuhi syarat-syarat nadar itu dan isinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menunaikannya sebagai konsekuensi nadarnya yang sah. Akad nadar yang dilakukan haram, dia berdosa dengan itu, tetapi konsekuensinya dia harus kerjakan, yaitu menunaikan nadar itu, dan ketika dia menaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan nadarnya, disitulah dia terpuji karena menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh wala'allahu shawab wa huwa al-qaulul wasat. Ada yang mengatakan makruh dan barangkali itu yang benar dan itu yang adil, pertengahan yang mencoba untuk memadukan seluruh dalil-dalil yang datang dalam masalah ini. Ya. Bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak sampai pada tingkatan pengharaman, tetapi pemakruhan dengan hujjah. Ya, bahwa bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya menaati Allah Subhanahu wa taala setelah bernadar. Sehingga sulit untuk kita katakan bahwa itu hal yang haram membuat akad nadar, sementara ketika dia menunaikan nadarnya dia dipuji. Ala kulli hal, imma haram imma makruh. Ya. Karena sebagian ahlul ilm ada juga yang mengartikan ayat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira, seperti Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarh al-usul thalatha, beliau menafsirkan yufuna bin nadri itu tidak bukan berkaitan dengan nadar yang sedang kita bahas, yaitu ijabul mukallaf nafsahu ibadatan lam takun wajibatan bi asli syar'. Seorang mukallaf mewajibkan aslinya suatu ibadah yang tadinya tidak wajib. Tetapi nadar yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang diwajibkan dalam syariat. Nah, itu dalam syariat diistilahkan dengan nadar. Naam. Kata Ibn Utsaimin, "Wa'lam anna an-nadhra alladhi imtadaha Allah Ta'ala haula'i al-qa'imin bihi huwa jami'ul 'ibadati allati faradaha Allah 'azza wa jalla." Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya nazar alladzi imtadaha Allah Ta'ala haula'i al-qa'imin bihi, yang dengan nazar itu, menunaikan nazar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka-mereka yang mengerjakan, menunaikan nazarnya pada ayat ini, yufuna bin nadri, ya, mereka menunaikan nazar. Nazar yang dimaksud di situ tafsirnya adalah jami'ul ibadah, seluruh ibadah-ibadah allati faradaha Allah azza wa jalla, yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah azza wa jalla. Fa innal ibadati alwajibata, kana sungguhnya ibadah-ibadah yang bersifat wajib, idza syara'a fiha al-insan, apabila seseorang, ya, seorang insan masuk mengerjakan ibadah itu, faqad iltazama biha, maka dia telah mengerjakan apa yang diwajibkan atasnya. Wa dalilu dzalik, dalilnya, dalil hal itu adalah qauluhu ta'ala fi ma'ana ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 29. Allah berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathahum." Kemudian mereka, orang-orang yang berhaji itu, ya, menunaikan, ya, tafas mereka, wal yufu, na'am, kemudian hendaknya mereka, nah, asyahid, ya, setelahnya, kita langsung asyahid, wal yufu nuzurahum, nah, hendaknya orang-orang yang berhaji itu menunaikan nazarnya. Coba. Nah, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Hendaknya mereka menunaikan nazar. Nazar apa yang dimaksud? Sementara mereka berhaji. Ya, sementara mereka berhaji. Maksudnya hendaknya mereka menunaikan nazar mereka, maksudnya mengerjakan kewajiban-kewajiban manasik haji. Jadi nazar, nuzur jamaknya, itu meliputi seluruh apa yang diwajibkan dalam syariat. Nah, ini makna lain. Ini pada pandangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya berdasarkan tafsir Ibnu Utsaimin bahwa nazar di sini artinya perkara yang diwajibkan oleh syariat, bukan nazar yang sedang dibahas yang diperselisihkan itu. Berarti yufuna bin nadri bukan merupakan dalil, ya, pujian terhadap orang yang menunaikan nadar yang sedang kita bahas, yang diawali dengan membuat akad nadar mewajibkan atas dirinya suatu perkara yang tadinya tidak wajib. Falakulli hal, ya, imma haram imma makruh, dan barangkali lebih dekat untuk dikatakan makruh. Nah, baik nadar itu nadrun mutlak sifatnya, nadar yang sifatnya mutlak, lepas bernadar begitu saja, ya, saya bernadar akan berpuasa sekian hari misalkan, saya bernadar akan na'am bersedekah dengan harta saya sekian, na'am, atau sifatnya muallak, yang sifatnya muallak yakni digantungkan dengan satu syarat, apabila saya sembuh saya bernadar, apabila anak saya sembuh saya bernadar untuk sholat ini dan itu, dan semisal dengan itu. Ya, semuanya dilarang. Naam. Apabila nazar itu memenuhi syarat, maka wajib ditunaikan. Naam, dan dari sisi itulah terpuji, karena ketika menunaikan nazar yang sifatnya ketaatan, berarti dia menaati Allah. Dari ketika dia menaati Allah, tidak mungkin, ya, dia tercela ketika menaati Allah SWT. Ketika mengerjakan nazar yang sifatnya ketaatan, berarti dia beribadah kepada Allah. Ya, tentunya dia terpuji dengan itu karena dia telah mengerjakan ibadah dari sisi ini. Adapun akad nadarnya tadi sudah lewat pembahasannya. Nah, syarat-syarat sahnya nadar adalah, pertama, dia mukallaf. Sesuai dengan definisi tadi, ilzamul mukallaf, seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya. Yakni jika yang membuat akad nadar itu anak yang belum mukallaf meskipun sudah mumayyiz, maka ya tidak sah sebagai nadar, karena nadar itu mewajibkan sesuatu, sementara anak yang belum baligh, belum mukallaf, belum terkena kewajiban syariat secara umum. Nah, kecuali sebagaimana kita ketahui yang terkait dengan hartanya ini zakat, jika memenuhi syarat maka itu wajib dikeluarkan. Nah, namun sholat dan yang lainnya termasuk apa saja yang sifatnya ya hal-hal yang diwajibkan dalam syariat itu tidak wajib atas anak yang belum mukallaf. Nah, dengan demikian apabila seorang anak yang belum mukallaf membuat akad mewajibkan sesuatu atas dia, maka tidak menjadi wajib karena dia belum mukallaf. Nah, artinya tidak sah nadarnya. Nah, mukallaf adalah yang sudah baligh sebagaimana disebutkan tadi, yang sudah baligh dan akil, berakal. Ya. Itu mukallaf. Mukallaf artinya akil baligh, berakal. Akil baligh, berakal. Apabila yang bernadar itu adalah orang gila mengatakan saya bernadar melakukan ini, tidak sah karena tidak ada akalnya. Baik. Syarat berikutnya adalah nadar itu merupakan ketaatan, berisi ketaatan. Nah, berdasarkan hadith Nabi SAW, hadith Nabi SAW, hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Al-Bukhari, man nadara ayuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar ayuti' Allah, man nadara ayuti' Allah, barang siapa bernadar untuk menaati Allah, hendaknya menaati Allah SWT. Nah, وَمَنْ نَذَرَ أَيَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِهِ, dan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Apabila isinya maksiat, maka tidak boleh mengerjakan, menaikkan nadar yang isinya maksiat, karena tidak boleh bermaksiat kepada Allah SWT. Namun apakah nadar itu mun'aqid, ya istilahnya akad, akadnya itu sah, ya tetapi dia tidak boleh kerjakan, karena jika dia mengerjakan berarti dia bermaksiat kepada Allah. Namun karena itu adalah nadrun mun'aqid, nadar yang secara akad sah, dia terikat oleh nadar itu, ya, tetapi dia tidak boleh mengerjakannya karena maksiat. Bagaimana caranya bisa lepas dari ikatan akad nadar itu karena dianggap mun'aqid? Caranya adalah bayar kafarah. Apakah memang sah ya akad nadar itu sehingga mengikat dia dan tidak bisa keluar darinya tanpa bayar kafarah, ataukah tidak sah, tidak memenuhi syarat sehingga ya selesai pembicaraan sampai di situ dan tidak ada kafarah karena memang tidak sah, tidak menjadi satu akad yang mengikatnya? Naam, ada khilaf di antara ulama. Naam, ada khilaf. Yang roji dalam hal ini mun'aqid, nadar yang isinya maksiat mun'aqid, secara akad sah sebagai akad nadar sehingga dia terikat oleh nadar itu dan tidak bisa lepas darinya kecuali dengan bayar kafarah. Adapun mengerjakan, menaikkan nadar itu tidak mungkin dibenarkan karena isinya maksiat. Naam. Tetapi dia harus lepas dari ikatan nadar itu dengan cara bayar kafarah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, naam, la nadara fi ma'siyatin, tidak ada nadar yang dibenarkan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, dan kaffarahnya adalah kaffarah sumpah. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani. Nah, la nadara fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, tidak ada nadar yang dibenarkan dalam rangka bermaksiat dan kaffarahnya adalah kaffaratu yamin. Nah, dan hadis tadi, hadis Aisyah sebelumnya, wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'si, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia memaksiati Allah, itu dalil bahwa nazar itu sah mun'aqid, secara akad sah dan mengikat dia, karena Nabi mengatakan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan bermaksiat. Nabi tidak mengatakan barang siapa bernadar man nadara ayya'siyahu fala nadara lahu fala yasih, maka tidak sah nadar itu baginya. Nabi tidak mengatakan begitu, tapi Nabi mengatakan maka jangan bermaksiat. Artinya nadar itu secara akad sah tetapi tidak boleh menunaikannya karena isinya maksiat, maka ditebus dengan kafarah. Ini yang rajih, wallahu a'lam. Adapun nadar-nadar yang lainnya, misalkan nadar mubah, na'am, maka yakni isinya satu perkara yang mubah, bukan ibadah, na'am, bisa dikerjakan, bisa tidak, maka pelakunya mukhayyar, memiliki pilihan antara menunaikannya atau dia menebus, ya, nadar itu agar lepas dari katanya dia membayar kafarah. Kafaratun nadar, kafaratul yamin, kafaratun nadar adalah kafarah yamin, kafarah sumpah. Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Naam, syarat berikutnya, nadar itu adalah nadar yang tidak mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, apabila nadarnya satu perkara yang mustahil maka tidak sah. Wa huwa abathu min al-qaul. Ini termasuk ucapan sia-sia. Misalkan dia bernadar, saya bernadar akan berpuasa kemarin. Bagaimana caranya? Saya bernadar akan berpuasa kemarin. Nah, sudah lewat, mustahil. Hari kemarin tidak mungkin kembali. Nah, saya bernadar, ya, jika demikian demikian, atau saya bernadar saya akan terbang di angkasa dengan kedua tanganku. Bagaimana caranya? Bukan burung bisa terbang. Nah, mustahil. Nah, dan yang semisal dengan itu dari hal-hal yang mustahil, ya, maka itu tidak sah sebagai nadar. Jadi nadar itu hal yang tidak mustahil. Naam, sesuatu dan syarat lainnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Apabila mengatakan misalnya saya bernadar untuk menyumbangkan sapinya tetangga saya. Nah, jika saya lulus maka saya bernadar untuk, ya, menyembeli sapinya tetangga saya untuk saya bagikan ke fakir miskin. Bagaimana caranya sapinya orang kamu nadarkan? Nah, bukan sapimu. Padahal bukan milikmu. Kan begitu? Nah, ini tidak benar. Fayyib. Nah, ini syarat-syarat, sebagian dari syarat-syarat nadar. Nah, adapun apabila seseorang bernadar dengan satu perkara yang itu terpenuhi syarat-syarat tadi, tetapi kemudian perkara itu masyakkah baginya, yakni memberatkan dia, dan disinilah tampak hikmah. Ketika kita masuk pada pembahasan ini, tampak hikmah, ya, hikmah dilarangnya nadar. Nah, seseorang bernadar jika, ya, saya berhasil mendapatkan jodoh saya akan puasa Daud misalkan, ternyata mungkin karena cari jodoh lama enggak dapat-dapat akhirnya nadar sampai seperti itu. Nah, ana ini menyebutkan contoh karena ada kasusnya yang mirip atau semakna dengan ini. Ya, setelah itu bingung. Aduh, puasa Daud. Wah, dia kan memutlakkan. Saya akan puasa Daud. Artinya seumur hidup puasa Daud. Mampu atau tidak? Nah, luar biasa puasa Daud terus sepanjang umur. Akhirnya merasa berat. Aduh, bagaimana ini? Nah, Akhirnya bingung sendiri. Salah sendiri. Puasa Daud sunnah kok diwajibkan atas dirinya. Nah, namun Ala kulli hal, apabila seseorang telah mencoba mengerjakan nadarnya dan dia merasakan masyaqqah, menyiksa dirinya, memberatkan dirinya, menyiksa dirinya, ya, sehingga itu sebenarnya di luar kemampuan dia memaksa diri dan menyiksa diri, maka solusinya adalah bayar kafarah. Bayar kafarah untuk keluar darinya. Nah, Allah musta'an. Ini tentang nadar. Selesai insyaAllah. Nah, kita tidak ada yang tersisa. Ada juga ada hal-hal yang butuh ditambahkan, yang terlewat. Bisa disusulkan insyaAllah pada kajian berikutnya, dan kami cukupkan sampai di sini pembahasan nadar. Yang berarti untuk pembahasan al-aslul awwal, yaitu ma'rifatullah. Ya, landasan pokok yang pertama yaitu mengenal Allah SWT, beriman kepada Allah, dan penyebutan contoh-contoh ibadah yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah itu telah tuntas. Sehingga pembahasan berikutnya masuk ke matan al-aslul thani, landasan kedua dari tiga landasan pokok yang wajib kita ketahui dan kita pelajari, kita imani, yaitu yang kedua adalah ma'rifatuddin Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga beragama dengan ilmu, dengan dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Ini insyaAllah pada pertemuan berikutnya, dan waktu yang tersisa manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bi'aunillah wa taufiqih. Nah, bagaimana tata cara melakukan kunut witir? Tata cara melakukan kunut witir adalah bil khiyar, pilihan. Pertama, kunut witir itu dilakukan di rakaat yang terakhir. Nah, di rakaat yang terakhir. Kemudian, apakah dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku, yang disebut i'tidal? Apakah dilakukan setelah menuntaskan qiraah, saat berdiri sebelum ruku? Ya, kunut dulu, ya, kemudian setelah itu baru ruku. Ataukah rukuk dulu, kemudian i'tidal dan membaca kunut saat i'tidal? Mukhayyar bainal amrayn, seseorang bebas memilih di antara kedua perkara itu, masing-masing ada hadisnya. Kemudian disyariatkan ketika membaca kunut witir, melakukan kunut witir, disyariatkan mengangkat kedua tangan. Ya, diangkat kedua tangan. Ulama menjelaskan caranya adalah sebagaimana jika berdoa. Secara umum jika mengangkat kedua tangan, yaitu setinggi dada, ya, dengan telapak tangan dihadapkan ke atas. Nah, kemudian membaca kunut witir secara sir. Nah, kecuali jika dia imam sholat pada sholat tarwih, ya, secara berjamaah sampai pada dia melakukan kunut witir, maka dia keraskan bacaan kunutnya agar diaminkan oleh makmum. Nah, dan syariat kunut witir yang rajih, ya, disyariatkan setiap saat, kadang-kadang. Nah, tidak berarti setiap kali witir kunut, enggak. Tetapi kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Nah, termasuk diantaranya yang bagus untuk diamalkan dan dicontohkan oleh Umar pada masa Umar bin Khattab, dicontohkan oleh sahabat, ya, pada masa khilafah Umar bin Khattab ketika tarwiyah, yaitu kunut witir pada an-nisf al-akhir, yaitu pada malam 16 sampai terakhir. Nah, tetapi bukan berarti itu pembatasan kunut witir hanya saat itu saja. Nah, bolehkah kita menjual makanan seperti donat tetapi bentuknya kepala, karakter seperti Doraemon, Kitty Panda, bila dijual dengan menghilangkan matanya? Nah, matanya itu apa? Pakai apa matanya? Nah, tinggal dicungkil, ya. kalian pakai apa? Nah, laba. Yang penting sudah di ya ini jika apabila ditiadakan model karakter kepalanya itu. Nah, sekarang jika matanya diambil, tapi model kepalanya tidak ada matanya, masih ada hidungnya, masih ada bibirnya, masih kelihatan tidak? Nah, dipenyokkan saja. Tapi tidak ada yang beli nanti. Nah, yakni subhanallah. Nah, kenapa harus donat harus dibuat seperti itu? Tujuannya apa? Untuk menarik pembeli. Menarik pembeli dengan cara-cara yang nyerempet syariat. Al-barakatu minallah fil bay' wasyira'. Naam, barakah dari Allah Subhanahu wa taala lari setidaknya. Naam, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namanya ikhtiar. Ikhtiar berupaya untuk menempuh suatu faktor sebab agar makanan yang dijual itu laris, namun jangan sampai menyerempet syariat. Nah, yang penting pertama kali rasanya enak, kan begitu? Ya, sehingga orang yang membeli makanan kita, kue kita ketagihan, dia nyari lagi, nah dia puas. Nah, untuk supaya enak dipandang, menarik kemasannya, tidak harus ya Doraemon dan semisalnya seperti itu nyerempet syariat. Nah, dibuat kemasan yang menarik, ya, tanpa menyerempet syariat seperti ini, kan begitu. Nah, jadi memang jual beli itu butuh yang berdagang itu orang yang faqih, yakni orang yang mengerti fiqh jual beli, sehingga tidak terjerumus dalam hal yang bersifat haram atau minimal syubhat. Sampai Umar bin Khattab pada masa khilafahnya mengatakan, la yabi'u fi suqina illa al-faqih. Pada masa khilafah Umar bin Khattab beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa al-faqih. Tidak boleh menjual di pasar kita kecuali orang yang faqih. Bukan maksudnya harus ulama, fuqaha. Maksudnya orang yang mengerti ya fiqh jual beli. Nah, di antara fikihnya adalah apa yang sedang kita pelajari sekarang. Jadi dihindari aja. Jadi jangan kerjasama dan jangan menjualkan ya donat produsen yang donatnya nyerempet syariat seperti ini. Cari yang bersih dari yang seperti ini. Naam, atau buat sendiri. Wallahu a'lam. Pemilu, sementara pemilu tidak ada syariatnya. Apa nasihat ustaz untuk kami yang masih tinggal di lingkungan umum? Kalau golput biasanya ada yang niteninya, apa niteni? Ini anak. Nah, belum belajar bahasa Jawa. Ada, biasanya ada yang niteni. Yang niteni itu maksudnya mata-matai, bukan? Menandai. Baik. Ya. Kalau golput biasanya ada nitain, misalnya ada, oh ini golput. Ini golput. Nah, biar aja, enggak apa-apa. Nah. Golput itu kan golongan putih. Yang jadi masalah kalau jadi golhid, golongan hitam. Nah. Ini golongannya menyimpang, golongannya. Baik, golput enggak apa-apa. Golongan putih. Orang menandai ini golput enggak apa-apa. Selama tidak menyeret pada fitnah yang Anda tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan iman dan kesabaran untuk bisa menanggulangi fitnah yang datang. Nah, sehingga sampai pada tingkatan darurat, ya, sehingga terpaksa datang ke TPS masuk, ya, tetapi tidak nyoblos. Nah, atau nyoblos pinggirnya dirusaki sekalian. Nah. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan itu kan tidak ada yang bisa niteni karena tidak ada yang boleh ikut masuk. Nah, itu jika memang tingkatannya tadi darurat. Jika ya sampai pada tingkatan Anda akan diseret pada suatu fitnah gara-gara tidak datang ke TPS, seret ke suatu fitnah yang keimanan dan kesabaran Anda tidak mampu untuk bisa menanggulangi fitnah yang menimpa tersebut, sehingga darurat untuk datang ke TPS itu pun masih bisa menghindar dari perkara yang mungkar ini dengan cara masuk tetapi tidak nyoblos, atau masuk tetapi ya naam kartunya dirusaki sehingga batal secara suara. Nah, wallahu a'lam. Apabila ada seorang istri ingin dijadikan seperti Khadijah istri Rasulullah SAW, yaitu tidak ditaaddud. Nah, apakah permintaan seperti itu boleh karena istri tidak siap bila ditaaddud? Nah, yang pertama yang penting diketahui bahwa siapapun wanita muslimah wajib ridho dengan syariat taaddud. Apabila menentang syariat taaddud secara i'tiqad, membenci syariat ta'addud secara i'tiqad, bahwa ini syariat yang tidak adil, ini syariat yang semisal dengan itu, membencinya dan tidak ridho dengan syariat itu, maka itu pembatal Islam, pelakunya murtad, batal Islamnya, karena menolak syariat Allah. Seperti halnya mengingkari syariat sholat, syariat puasa, dan yang lainnya. Tayyib, ini pertama. Ya. Yang kedua, wanita ridho dengan seluruh syariat Allah termasuk ta'addud. Nah, dan apapun syariat Allah maka itu semua dibangun di atas ya keadilan dan kebijakan, dibangun di atas keadilan dan hikmah, karena Allah Alimun Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijak ya dalam menetapkan hukum, dan hukumnya sempurna, tidak ada ya kekurangan dan kesalahan, tidak ada kedzaliman padanya. Semuanya hikmah, adil dan maslahat. Nah, tetapi secara pribadi ya saya tidak siap. Secara pribadi, karena saya wanita yang kuat cemburunya, kesabarannya lemah dan seterusnya, saya tidak sanggup, merasa berat dan ingin mencari cara supaya suami tidak menunaikan istilahnya, dia tidak menggunakan hak ta'addudnya. Nah, dengan meminta kepada suami misalkan ya hal itu. Nah, merayu suami, membujuk suami ya supaya tidak usah ta'addud. Ya, itu enggak masalah jika suaminya setuju. Nah, suaminya mengatakan, "Laba, tidak apa-apa. Nah, siap. Saya tidak menggunakan hak ta'addud saya dan kamu siap juga jadi Khadijah." Nah, Anda juga yakni sang istri yang minta betul-betul harus jadi Khadijah, bisa enggak jadi Khadijah? Nah, berarti pelajari biografinya Khadijah. Nah, sehingga suami merasa betul-betul cukup, mencukupkan dengan Khadijahnya dia. Nah, nanti jika ternyata, wah, Khadijahku mana nih? Nah, ternyata Khadijah, janjinya jadi Khadijah tidak terpenuhi. Akhirnya dia juga, suaminya jadi tidak bisa memenuhi janjinya. Kan begitu. Artinya masing-masing ada konsekuensi. Ketika suami misalkan memang butuh, ya, istri kedua, misalkan yang lainnya, sementara dia ingin melobi untuk suaminya mengalah dan tidak menggunakan hak tersebut, ya, setelah dia ridho dengan syariat itu, nah, konsekuensinya, ya, istri harus maksimal menjadi istri yang benar-benar, istri yang betul-betul membuat suaminya puas, ya, dalam segala hal, sehingga suaminya betul-betul tidak ada pikiran untuk mencari lagi yang lainnya. Nah, orang ragu-ragu dalam sholatnya. Apakah ada Apakah dia sujud dua kali atau baru satu kali, maka apa yang harus terus dilakukannya, apakah menutupnya dengan sujud sahwi. Apabila ragu dan tidak bisa sampai kepada ghalabatul dhon, yakni tidak bisa sampai kepada praduga yang kuat, yang lebih kuat condong ke mana, dalam keadaan ragu 50% 50%, nah benar-benar ragu, tidak ada yang dicondongi satupun, ya, tidak ada yang dugaannya lebih kuat ke salah satunya, tapi benar-benar ragu, berimbang apakah satu atau dua sujud, maka na'am wajib dikembalikan kepada yang terkecil, yang meyakinkan. Yang meyakinkan dia baru sujud satu kali, yang diragukan kan sujud yang kedua, berarti dianggap tidak ada. Berarti dia harus mendatangkan sujud yang kedua. Jika dia masih sedang duduk, baru pada sujud yang pertama dan baru bangun terus muncul keraguan, berarti dia duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi yang kedua, karena yang kedua tadi yang diragukan dianggap tidak ada, berarti dia harus mengerjakannya saat itu karena masih tempatnya. Nah, kemudian nanti di akhir sholat, naam sujud sahwi sebelum salam. Apabila ragunya muncul di belakang setelah dia meninggalkan rakaat itu, misalkan keraguan sujudnya satu atau dua di rakaat yang pertama, sementara dia sekarang sudah di rakaat yang kedua, sudah rakaat yang ketiga, keraguan itu tidak hilang, ya, maka naam, yakni keraguan itu di rakaat yang kedua tentunya tepatnya contohnya. Nah, apabila contohnya dia yang diragukan pada rakaat yang pertama, berarti keraguan itu segera diobati di rakaat yang kedua. Jadi maksudnya ketika dia berdiri ke rakaat yang kedua, terus dia bimbang ragu tadi pada rakaat pertama sujud dua kali atau satu kali, maka segera ditangani atau diobati, diluruskan saat berdiri ke rakaat yang kedua. Yakni rakaat tersebut, yakni kembali kepada gerakan sujud yang diragukan tadi. Nah, kembali untuk mengerjakannya. Nah, kembali. Jadi segera sujud kembali. Nah, apa yang ditinggalkan tadi segera disusulkan. Kecuali apabila dia sadar setelah melewati gerakan itu, maka sudah tidak bisa disusulkan sehingga diabaikan rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Bisa difahami? Misalkan sadar ketika sudah rakaat ketiga, berarti ini kan sudah tidak mungkin. Nah, sudah tidak mungkin disusulkan, berarti dianggap rakaat yang kedua, rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua, ya, dan seterusnya lengkap yang empat rakaat, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Kesalahan, antum menjelaskan kesalahan dari daerah rojak. Kesalahan dari daerah rojak banyak. Pertama dari segi manhaj, mereka berada di atas manhaj yang rapuh, ya, manhaj ikhwanul muslimin, manhaj yang meruntuhkan al-wala wal-bara, yang merupakan manhaj ahlus sunnah jamaah yang wajib dipegang oleh seorang ahlus sunnah jamaah, seorang sunni salafi, agar istiqamah. Adapun mereka, manhaj ikhwan muslimin meruntuhkan manhaj ini, sehingga ya siap selalu mereka-mereka itu untuk bekerja sama dengan dai manapun, ya, siapapun dainya menyimpang, ya, maka tidak peduli. Oleh karena itu mereka, ya, jajaran dai-dai roja, naam, ada hubungan dengan Ihya'ut-Turats dan dai-dai yang diusung oleh Ihya'ut-Turats. Kita bersama Ihya'ut-Turats di atas manhaj ikhwanul muslimin. Naam, di sana ada Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, di sana ada takfir, pengkafiran hukam dan ihya' turats. Di antara dakwahnya adalah mendukung al-khuruj al-hukam, mendukung pemberontakan keluar dari hakim yang sah, penguasa yang sah, karena mereka punya manhaj mengkafirkan penguasa yang muslim. Ada? Naam. Oleh karena itu mereka menokohkan Muhammad Al-Arifi, ya, dan dia termasuk membolehkan pemberontakan. Naam. Tayyib. Menokohkan Ali Hasan Al-Halabi, tokoh mubtadi', ya, Ikhwani. Naam. Dan yang lainnya semisal dengan ini. Kemudian mereka bermudah-mudahan dalam hal masalah gambar TV, ya, bahkan ikhtilat, ya, dengan wanita, nah, tidak berhijab, ya, itu sudah menjadi hal yang ma'ruf, nah, bagi mereka di kalangan mereka. Nah, ini dia yang anda saya sampaikan. Subhanallah, sudah memasuki waktu. Ya mungkin anda minta Ummahan nanti bisa mengikuti tanya jawab besok, ya. Besok pagi ada tanya jawab. Terpaksa anda tidak bisa melanjutkan karena sudah masuk waktu. Nah, maka anda akan jawab insyaAllah di majelis umum. Bagi yang merasa berkepentingan pertanyaannya, coba diikuti. Nah, sudah terjawab di sana. Kalau tidak, jika tidak terjawab juga, maka pada daurah berikutnya insyaAllah. Jika ada yang sifatnya pertanyaan sifatnya darurat dan butuh jawaban, bisa mengirim pertanyaannya lewat wasilah agar anda bisa menjawabnya segera jika memang harus segera, meskipun lewat media melalui wasilah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.